Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu telah kita baca mukaddimah yang disampaikan oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Di dalam mukaddimah tersebut beliau menjelaskan kepada kita tentang adab-adab yang perlu diketahui ketika menengok orang yang sakit sampai dia meninggal dunia. Kemudian sempat beliau sampaikan juga tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah secara global, yaitu pada takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian pada takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada takbir yang ketiga membaca doa, dan pada takbir yang keempat diam sejenak, kemudian salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih tersisa satu poin pembahasan dalam mukaddimah ini yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, alladhi thabata fis sunan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yakumu 'ala qabri ar-rajuli min ashabihi idza dufin. Kata beliau, yang telah tetap dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahasanya beliau pernah berdiri di hadapan kuburan seorang lelaki dari kalangan sahabat beliau, idza dufin, ketika laki-laki tersebut telah selesai dimakamkan. Sekarang kita akan membahas tentang adab-adab yang hendaknya dilakukan setelah selesai pemakaman. Disampaikan oleh beliau bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah berdiri di samping kuburan seorang sahabat. Setelah selesai pemakaman sahabat tersebut, wa yaqul, dan beliau mengatakan, salu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Kata beliau, mintalah keteguhan untuk dia. Fa innahul ana yus'al. Karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Nabi alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mendoakan kebaikan bagi mayat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa saat itu dia sedang ditanya. sehingga beliau memotivasi para sahabat untuk memohonkan keteguhan bagi mayit tersebut agar bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Waqad thabata annal maqbura yus'alu wa yumtahan, dan sungguh telah sahih, telah tetap dalam sunnah bahwa orang yang dikubur yus'alu wa yumtahan, itu akan ditanya dan diuji. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Tiga pertanyaan malaikat di alam barzakh kepada setiap mayit: man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Disebut dengan fitnah kubur. Dan ini merupakan fase atau tahapan yang sangat menentukan nasib seorang hamba di alam barzakh, di alam kubur. Ketika seseorang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, maka kehidupan setelahnya akan menjadi mudah. Namun sebaliknya, ketika seseorang gagal, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kehidupan setelahnya akan menjadi sulit. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya dahulu sahabat Utsman radhiyallahu anhu pernah menangis di samping sebuah kuburan. Dan beliau mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kata beliau radhiyallahu anhu, kuburan adalah fase pertama kehidupan akhirat. Fa in yanzu minhu fama ba'dahu aisaru min. Ketika seseorang selamat dalam menjalani fase tersebut, fama ba'dahu aisaru min, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Fa illam yanju fama ba'dahu asyad min. Namun ketika seseorang gagal menjalani fase tersebut, maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Kata beliau radhiyallahu anhu. Maka seorang muslim disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah kubur. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa annahu yu'maru bidu'ailah, dan diperintahkan untuk mendoakan kebaikan bagi mayit tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis tadi, salu lahu tasbit, mintalah keteguhan untuk mayit tersebut. Nah, bagaimana lafaz atau redaksinya dijelaskan oleh sebagian ulama setelah selesai proses pemakaman, disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan misalnya, Allahumma sabbithu, Allahumma ghfir lahu, dibaca sebanyak 3 kali, Allahumma sabbithu, ya Allah teguhkanlah dia, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Dianjurkan untuk membaca doa tersebut sebanyak 3 kali. Namun seandainya cuma dibaca sekali, maka tidak masalah. Kemudian diupayakan untuk tetap menghadap ke arah kiblat ketika membaca doa tadi, bukan menghadap ke arah kuburan. Tetap diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Dan dilakukan sendiri-sendiri, jangan dilakukan secara berjamaah, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh mengangkat kedua tangan, boleh pula tanpa mengangkat kedua tangan. Ada kelonggaran dalam hal ini. Demikian beberapa adab yang perlu diketahui ketika mendoakan mayit di kuburan setelah selesai proses pemakamannya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan berita kematian Raja Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari kematiannya. Wa kharaja bihim ilal musalla as-saffa bihim. Kemudian beliau keluar bersama para sahabat menuju musalla. Musalla dalam pengertian tanah lapang. As-saffa bihim wa kabbara arba'an. Kemudian beliau membuat shaf bersama dengan mereka dan beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, para hadirin yang kami muliakan, hadis ini mengisahkan kepada kita tentang kematian Raja Najasyi. Dan beliau adalah seorang raja di negeri Habasyah, kalau sekarang Ethiopia. Nabi SAW menyampaikan berita kematian raja tersebut kepada para sahabat. Dan kemudian beliau melakukan sholat gaib bersama dengan mereka. Sebagai tambahan faedah, Najasyi adalah gelar untuk Raja Habasyah. Ya, sebagaimana Fir'aun adalah gelar untuk Raja Mesir kuno. Sehingga Najasyi bukan nama. Ya, Najasyi adalah gelar atau predikat untuk Raja Habasyah saat itu. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun bukan nama, namun dia adalah gelar untuk Raja Mesir kuno. Nama Raja Najasyi adalah Ashamah. Namanya Ashamah. Dan Raja Najasyi memiliki jasa yang sangat luar biasa terhadap para sahabat yang melakukan hijrah ke negeri Habasyah saat itu. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah dan memberikan berbagai fasilitas untuk mereka. Sehingga Nabi SAW melakukan sholat gaib bersama para sahabat ketika beliau meninggal. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya yang pertama terkait dengan khilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sholat ghaib. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah, ikhtalafal ulama fi sholati 'alal ghaib. Para ulama telah berbeda pendapat tentang hukum sholat ghaib. Ghaib secara bahasa itu artinya tidak ada. Sehingga sholat ghaib itu sholat jenazah yang mayitnya tidak ada di tempat pelaksanaan sholat, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah tadi. Beliau melakukan sholat gaib di kota Madinah. Adapun Raja Najasyi di Habasyah, di Ethiopia. Adapun kaifiahnya atau tata caranya sama seperti pelaksanaan sholat jenazah. Nah, terkait dengan hukum sholat gaib ini, maka para ulama telah berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, dhahaba Abu Hanifah wa Malik ila annaha la tushra'. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa salat ghaib ini tidak disyariatkan. Wa jawabuhum ala hadhihi al ahadits annaha khassatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bantahan mereka terhadap hadis-hadis yang menunjukkan adanya salat ghaib, annaha khassatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bahasanya hadis-hadis tersebut khusus, hukumnya berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak berlaku hukumnya bagi kaum muslimin secara umum. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Syafi'i wa dhalika al-mashhur 'inda ashabil Imam Ahmad. Adapun Imam Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang terkenal di kalangan murid-muridnya Imam Ahmad, ila annaha mashru'atun li hadhihi al-ahadits as-sahihah, bahwa salat ghaib itu disyariatkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih ini. Hadisnya sahih dan sangat jelas maknanya. Nabi dan para sahabat pernah melakukan salat ghaib. Wal khususiyatu tahtaju ila dalil, dan klaim adanya kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahtaju ila dalil, ini membutuhkan adanya dalil. Walaisa huna dalil, dan di sini tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salat ghaib itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti para sahabat juga melakukan salat ghaib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada asalnya semua perbuatan Nabi alaihi wasallam itu untuk dicontoh oleh kaum muslimin. Itu hukum asalnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dan beliau juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, shollu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian pernah melihat aku salat. Nah, sehingga tuduhan atau klaim bahwa salat ghaib merupakan kekhususan Nabi alaihi wasallam, maka ini sebuah klaim yang membutuhkan dalil, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, wa tawassata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau mengambil jalan tengah. Faqala in kana al-ghaibu lam yusalla alaih. Beliau mengatakan, in kana al-ghaib, apabila ada seorang mayit yang tidak ada di tempat pelaksanaan sholat, lam yusalla alaih, dia belum disolati jenazahnya. Tidak ada seorang pun yang mensolati jenazahnya. Sulya alaih, maka jenazahnya disolati. Jenazahnya boleh disolati dengan ketentuan tadi, dengan syarat tadi, ketika tidak ada seorang pun yang mensolati jenazahnya. Kahadihil qadiyah, sebagaimana dalam peristiwa ini, apa yang dialami oleh Raja Najasyi. Beliau meninggal dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mensolati jenazahnya, karena mayoritas penduduk Habasyah beragama Nasrani, sehingga jenazahnya tidak ada yang mensolati. Wa in kana qad sulya alaih, namun apabila jenazahnya sudah disolati, Faqad saqata al-fardhu bidzalika 'anil muslimin, maka sungguh kewajibannya telah gugur dari kaum muslimin, sehingga tidak perlu dilakukan sholat gaib terhadapnya. Ini pendapat yang ketiga, atau pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa huwa marwiyun 'anil Imami Ahmad wa shahahahu Ibnu Al-Qayyim fil Hadyi. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dibenarkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Hadyi atau Zadul Ma'ad. Li'annahu tuwfiya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam unasun min ashabihi ghaibin. Adapun dalilnya atau argumennya adalah karena ada sebagian sahabat yang meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaibin, dalam keadaan jenazah mereka tidak ada di kota Madinah. Walam yathbut annahu shalla ala ahadin minhum, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau mensolati jenazah mereka. Dan mungkin cukup banyak ya fakta di lapangan menunjukkan hal tersebut, bagian sahabat yang meninggal di luar kota Madinah ketika jihad misalnya atau ketika safar, namun tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat gaib terhadap mereka. Nah, kemudian pendapat yang keempat, kata beliau rahimahullah, wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 'anil Imam Ahmad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menukilkan sebuah pendapat dari Imam Ahmad, annahu qal, bahwa beliau mengatakan, idza mata rajulun shalih sulli alaihi, apabila yang meninggal adalah seorang muslim yang soleh, sulli alaihi, maka jenazahnya disolati, dilakukan salat gaib terhadapnya. Wahtajja biqadhiyatin Najasyi, dan beliau berdalil dengan peristiwa yang dialami oleh Raja Najasyi dalam hadis ini. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Raja Najasyi adalah seorang raja yang soleh. Mata hukum rajulun soleh. Maka sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabat, telah meninggal saudara kalian seorang lelaki yang soleh. Sehingga sebagian ulama berpendapat kalau yang meninggal tersebut adalah seorang muslim yang soleh, maka dilakukan sholat gaib terhadapnya tanpa memandang apakah jenazahnya sudah disolati atau belum. Yang menjadi barometer adalah statusnya, apakah dia seorang muslim yang soleh atau tidak. Kalau dia orang yang soleh, maka disolati jenazahnya. Waqat rajjaha tatafsila Syekhuna Abdurrahman Al-Sa'di wa alaihi al-amalu fi Najd. Dan guru kami Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Al-Sa'di telah menguatkan perincian seperti ini. Walaihil amalu fi Najd, dan inilah yang diamalkan oleh penduduk Najd. Wa innahum yusalluna ala man lahu fadlun 'alal muslimin. Karena sungguhnya mereka mensolati atau melakukan salat gaib terhadap orang yang memiliki jasa atau andil yang besar, andil yang banyak terhadap dakwah Islam dan kaum muslimin. Wa yatrukuna man ada, dan mereka meninggalkan yang lainnya. Artinya mereka tidak melakukan sholat untuk seseorang yang tidak memiliki jasa besar terhadap kaum muslimin. Waqala Ibnul Qayyim ashahul aqwal hadza tafsil. Ibnul Qayyim mengatakan ashahul aqwal, pendapat yang paling benar, hadza tafsil, adalah dengan adanya perincian seperti ini. Ini pendapat yang didukung oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Sehingga sekali lagi yang menjadi barometer adalah status orang yang meninggal tersebut. Kalau dia seorang muslim yang soleh dan memiliki jasa besar terhadap Islam atau kaum muslimin, maka dilakukan sholat gaib terhadapnya. Namun kalau statusnya sebagai rakyat biasa, tidak memiliki jasa yang besar terhadap Islam atau kaum muslimin, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat gaib terhadapnya. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Adapun pendapat yang ketiga tadi adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janais. Beliau rahimahullah memilih pendapat yang ketiga dengan perincian, kalau jenazahnya belum disolati sama sekali, maka disyariatkan untuk melakukan sholat gaib terhadapnya. Namun kalau sudah disolati, maka tidak ada anjuran untuk melakukan sholat gaib terhadapnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini, awalan yang pertama, masyru'iyatus sholati 'alal mayyit, disyariatkannya melakukan sholat jenazah terhadap seorang mayit. Li'annaha syafa'atun wa du'a'un min ikhwanihil musallin. Karena sungguhnya sholat jenazah adalah syafaat dan doa dari saudara mayit tersebut yang mensolatinya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ketika yang mensolati jenazahnya adalah 40 muslim yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada mayit tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min rajulin muslim yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang. La yushrikuna billahi syai'a. Mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa syafa'ahumullahu fihi. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada mayat tersebut melalui mereka. Sehingga disunahkan untuk memperbanyak orang-orang yang mensolati jenazahnya. Paling tidaknya berjumlah 40 orang. Itu pun kalau bisa mereka adalah para muwahid, orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilahnya sangat luar biasa. Keutamanya sangat besar. Selanian kemudian, faedah yang kedua, masyru'iyatus sholati alal ghaib, disyariatkannya melakukan sholat ghaib. Wa taqaddama anna al-haditha laysa ala itlaqih, dan telah berlalu penjelasannya bahwa hadis ini tidak berlaku secara mutlak. Artinya sholat ghaib tidak dilakukan terhadap semua mayit. Ada perinciannya. Bal yukhassu biha man lahu fadlun wa ihsanun 'amun 'alal islami wal muslimin. Bahkan sholat ghaib dikhususkan bagi seseorang yang memiliki jasa dan kebaikan besar untuk Islam dan kaum muslimin. Hanya disyariatkan bagi seorang mayit yang memiliki jasa besar terhadap Islam atau kaum muslimin. Seorang ulama misalnya, seorang ulama besar di Saudi Arabia yang meninggal dunia. Nah, maka menurut pendapat ini, kaum muslimin yang ada di negeri-negeri lain juga dianjurkan untuk melakukan sholat qaib, meskipun jenazahnya sudah disolati oleh kaum muslimin di sana. Menurut pendapat yang keempat ini. Thalithan, kemudian faedah yang ketiga, as-salatu 'alal mayyit fi musallal 'id idza kana al-jam'u katsira. Dianjurkannya melakukan salat jenazah fi musallal 'id, di musala, tempat pelaksanaan salat 'id. Idza kana al-jam'u katsiran, apabila jamaahnya sangat banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan salat jenazah di musala. Ada musala khusus untuk melakukan salat jenazah. Beliau juga pernah melakukan salat jenazah di masjid, namun jarang. Sehingga boleh melakukan salat jenazah di masjid atau di rumah juga tidak masalah. Namun lebih afdal kalau bisa melakukan sholat jenazah di musholla, dalam rangka untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musholla dalam pengertian tanah lapang, bukan musholla dalam pengertian masjid kecil. Thalithan, kemudian faedah berikutnya, at-takbiru fi sholatil janazati arba'un. Takbir dalam pelaksanaan sholat jenazah arba'un, itu sebanyak 4 kali. Wa taqaddama fi awalil bab ma yuqalu ba'da kulli wahidatin minhunna. Dan telah berlalu penjelasannya pada awal bab tentang bacaan setelah masing-masing takbir tersebut. Setelah takbir yang pertama langsung membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua membaca shalawat Ibrahimiyah. Setelah takbir yang ketiga membaca doa. Setelah takbir yang keempat diam sejenak kemudian salam. Namun boleh juga setelah takbir yang keempat membaca doa yang sama. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau sekiranya imam setelah takbir yang keempat diam dalam jangka waktu yang lama, maka tidak masalah, dimanfaatkan untuk membaca doa. Khamisan, kemudian faedah berikutnya yang kelima, fadilatu kasratil musallin wa kaunihim thalathata sufuf. Keutamaan banyaknya orang yang melakukan sholat jenazah, semakin banyak maka semakin afdol. Wa kaunihim thalatha sufuf, dan jumlahnya adalah 3 shaf. Paling tidaknya berjumlah 3 shaf, sehingga seorang imam dalam pelaksanaan sholat jenazah hendaknya berusaha untuk mengkondisikan para makmum. Ya, paling tidaknya dibuat 3 shaf. Kalau jumlahnya mencukupi. Kalau makmumnya cuma 3 orang misalnya, maka sama. Kaifiahnya sama. Ya. Masing-masing berdiri sendiri tidak masalah. Yang penting diupayakan berjumlah 3 shaf. Namun kalau cuma 1 atau 2 orang makmumnya, maka tidak mengapa. Hanya 1 atau 2 shaf. Kalau cuma 1 makmumnya, maka di belakang imam, tidak di sampingnya. 5 rawa ashabu sunan aidan. Ini berdasarkan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh ashabu sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yamutu fayusalli 'alaihi ummatun minal muslimin." Tidaklah ada seorang mukmin yang meninggal kemudian dia disolati oleh sekelompok kaum muslimin. Yablughuna an yakunu thalatha sufuf. Jumlah mereka mencapai 3 shaf. illa ghufirullah, kecuali dosa-dosanya akan diampuni. Ya, sangat luar biasa keutamaannya. Sehingga sekali lagi diupayakan, paling tidaknya berjumlah 3 shaf. Sadisan kemudian, faedah yang keenam dan yang terakhir, al-ikhbaru bimautil mayyit lil maslahah fi dhalik. Bolehnya menyampaikan berita kematian seorang mayit lil maslahati fi dhalik, untuk suatu kemaslahatan. Boleh menyampaikan berita lelayu kepada orang lain kalau ada maslahatnya. Min taksiril musallin wa ikhbari aqaribi. Di antara contoh kemaslahatan tersebut adalah dalam rangka untuk memperbanyak orang-orang yang akan mensolati jenazahnya. Maka tidak masalah kita sampaikan berita lelayu tersebut kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada teman kita, atau yang lainnya, via WA atau yang lainnya, tidak masalah. Wa ikhbari aqaribihi, atau dalam rangka untuk menyampaikan berita lelayu tersebut kepada kerabat-kerabatnya. Kita hubungi kerabat-kerabatnya dengan berbagai media yang ada. Maka diperbolehkan secara syar'i. Fa inna dzalika laisa minan na'yi al-manhi anhu. Maka sungguhnya itu bukan termasuk na'yu yang terlarang. Na'yu itu artinya menyampaikan berita lelayu. Bahasa Arabnya na'yu. Itu bukan termasuk na'yu yang terlarang. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa na'ya. Fa inna an-na'ya 'amalul jahiliyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dari na'yu. Fa inna an-na'ya 'amalul jahiliyah. Karena sungguhnya na'yu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka larangan tersebut tidak bersifat umum, tidak berlaku secara umum, namun ada perinciannya. Yaitu ketika na'yu tersebut dilakukan dengan tata cara atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, seperti apa kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika menyampaikan berita kematian? Kata beliau, وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ وَيُنَادُونَ عَلَيْهِ فِي الْمَحَلَّةِ الْعَالِيَةِ. Mereka orang-orang jahiliyah, ketika menyampaikan berita lelayu, mereka pun memanggil-manggil nama mayit tersebut di tempat-tempat yang tinggi, بِأَنْوَعِ الْمَدَائِهِ أَصْحِيحَةِ وَالْمَقْدُوبَةِ, dengan berbagai pujian yang benar atau salah. Nah, disampaikan pujian-pujian kepada mayit tersebut. Apakah pujian yang benar atau salah? Ini na'yu yang dilarang dalam agama Islam. Termasuk diantaranya adalah ketika menyampaikan berita lelayu dengan speaker, dengan pengeras suara di masjid. Itu juga termasuk na'yu yang dilarang dalam agama Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Allah a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanallah.